Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kuliah subuh, yang mana pada pagi hari ini Ana akan menemani antum sekalian insyaallah. Ana juga akan menemani Al-Ustaz Abu Abdullah Sofyan, yang mana kajian ini disiarkan dari Pondok An-Nur Al-Asari, Gedung Kendal, Banjarsari. Ikhwan fillah rahimakumullah, juga bagi antum sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan antum bisa menghubungi di nomor HP kami, yaitu 08 13 949 72 127. Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Ustaz sudah berada di hadapan kita semua. Oleh karena itu, karena akan langsung aja kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian kitab tauhid, masih pada bab ma jaa min at-taghlizi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih wa kaifa idza 'abadahu. Bab penjelasan dalil-dalil tentang larangan keras kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan orang saleh. Maka bagaimana lagi jika dia beribadah kepada kuburan tersebut? Bab larangan keras, penjelasan dalil-dalil larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan orang saleh. Maka bagaimana lagi jika dia beribadah kepada penghuni kubur tersebut? Ini masih dalam rangkaian bab penjelasan tahrim wasail ila syirk, pengharaman semua sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, wal muslimin an Jundub ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala, dan juga diriwayatkan al-imam muslim dari Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yakul, aku mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, ya 5 hari sebelum meninggal, beliau bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalil, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan diantara kalian sebagai seorang khalil, kekasih yang sangat dicintai. Fa inna allaha qad ittakhadhani khalila, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai seorang khalil, ya, kekasih yang amat dicintai. Kama takhadani Ibrahim khalila, kama takhada Ibrahim khalila, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidha min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Andaikan boleh aku menjadikan seorang dari umatku sebagai khalil, maka yang akan aku jadikan sebagai khalil adalah Abu Bakar. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, tidak boleh bagi kalian untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Baik. Inilah hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik dahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan telah kita jelaskan bahwasannya menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna yang pertama, membangun kuburan di masjid tersebut. Membangun kuburan di masjid tersebut. Yang kedua, sujud di kuburan tersebut. Ya. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan tersebut. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Sahabiyun masyhur, meninggal setelah tahun ke-60 Hijriah. Ya. Beliau pernah menceritakan bahwa beliau telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum kematian beliau itu bersabda, "Aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan seorang di antara kalian sebagai khalil." Khalil itu adalah a'la darajatil mahabbah, ya. Tingkatan kecintaan yang paling tertinggi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak mungkin beliau menjadikan di antara umatnya seorang sebagai khalil. Seorang yang sangat-sangat dicintai, sebab hati beliau telah terisi dengan kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling beliau cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Dan dari seluruh manusia, bahkan seluruh para nabi, hanya ada 2 nabi yang dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang paling dicintai. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Dan khalil adalah derajat kecintaan yang paling tertinggi. Lebih tinggi dari mahabbah. Ya. Al-khullah lebih tinggi dari mahabbah. Jadi khalil lebih tinggi dari habib. Oleh karena itu, siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah, itu berarti dia merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah khalilullah. Khalilullah itu lebih tinggi daripada Habibullah. Sebab Khalilullah adalah a'la darajatil mahabbah. Ya. Tingkat kecintaan yang paling tertinggi. Ya. Maka termasuk kesalahan kalau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Habibullah. Tetapi yang benar beliau adalah Khalilullah. Baik. Kemudian beliau mengabarkan, andaikan boleh aku jadikan di antara manusia seorang sebagai khalil, maka tentunya Abu Bakar yang aku akan jadikan sebagai seorang khalil. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini nassun sharih, nass yang tegas tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melebihi semua sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lebih mulia. Bahkan ulama ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat, ijma, bahwasannya Abu Bakar adalah orang yang paling mulia, yang paling afdal di dalam umat Islam setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat-sahabat yang disebutkan di Al-Mubasyyaruna bil Jannah, Al-Ashra Al-Mubasyyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Demikian seterusnya. Baik. Maka kewajiban setiap muslim untuk memuliakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Demikian pula memuliakan seluruh sahabat karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulama kita menjelaskan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar. Bahkan hadis ini menunjukkan bahwasannya beliau lebih mencintai Abu Bakar dibanding keluarga beliau sendiri, dibanding istri-istri beliau, dibanding anak beliau, dibanding karib kerabat beliau. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling berilmu dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Orang yang paling berilmu dan paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mencintai seseorang hendaklah karena Allah. Jadi kita mencintai seseorang sesuai kecintaan Allah kepadanya. Sedangkan Allah mencintai berdasarkan ketakwaan seseorang. Bukan karena hartanya. Bukan pula karena jabatannya atau apa saja. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang berdasarkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ukuran kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka demikianlah seharusnya kita mencintai seseorang. Hendaklah berdasarkan ketakwaan yang ada kepada orang tersebut. Oleh karena itu, kita sangat mencintai para ulama karena mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ini tahzir dan peringatan kepada umat bahwasannya menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kebiasaan orang-orang kafir. Bukan kebiasaan kaum muslimin. Dan tidak boleh untuk tashabbuh menyerupai orang-orang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Bahkan ini adalah sebab yang membinasakan generasi terdahulu. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, itu awalnya karena beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi orang yang saleh. Ya. Pada akhirnya mereka menyembah orang saleh tersebut. Ya. Awalnya mereka beribadah kepada Allah di kuburan orang yang saleh. Pada akhirnya mereka beribadah kepada orang saleh tersebut. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dalam sejarah terjadinya kesyirikan pertama kali. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak hanya seorang dari kalangan salaf menjelaskan, lamma matu akafu ala kuburihim. Ketika orang-orang saleh itu meninggal, mereka berdiam diri di kuburan orang-orang tersebut. Ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tujuan mereka mulia. Ya. Karena mereka beranggapan, kalau mengingat orang-orang saleh tersebut, bisa lebih menggiatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lebih menggiatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata perbuatan itu mengantarkan mereka pada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awalnya masih beribadah kepada Allah. Lama-kelamaan mereka beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Inilah awal terjadinya perbuatan kesyirikan di muka bumi ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ya, ketahuilah, tidak boleh bagi kalian untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Ini dalil yang tegas. Tidak bolehnya membangun kuburan di atas masjid. Atau sebaliknya, ya, membangun masjid di pekuburan. Ya. Atau sholat di kuburan. Ini sama. Ya. Mencakup dalam makna, fala tattakhidul kubura masajid. Ya. Tidak boleh beribadah kepada Allah, yakni sholat di kuburan. Sebab hal tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi pelajaran yang paling terpenting dari hadis ini adalah larangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, atau larangan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kuburan-kuburan. Iya. Dan ulama kita menjelaskan bahwasannya apabila seorang mengubur jenazah itu di masjid, maka kuburan itu harus dipindahkan. Ya, kuburan itu harus dibongkar dan dipindahkan. Atau barang siapa yang membangun masjid di kuburan, maka masjid itu harus dihancurkan. Ya. Masjid itu harus dihancurkan. Ya. Dan Nabi SAW dahulu juga pernah menghancurkan masjid, yaitu Masjid Dirar. Karena masjid itu dibangun untuk memudaratkan kaum muslimin. Ya. Maka walaupun masjid, tetapi dibangun bukan untuk beribadah kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk memudaratkan kaum muslimin, maka itu harus dibongkar. Dipindahkan di tempat yang lebih baik. Baik. Maka pelajaran yang sangat penting dari hadis ini adalah larangan semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dilarang. ya ditutup, ya, semua pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Hadis ini juga terdapat padanya isbatul mahabba lillahi azza wa jalla, ya, penetapan sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Tentunya sifat mahabba Allah tidak serupa dengan sifat mahabbanya makhluk, tetapi mahabbahnya Allah serupa dengan kebesaran, ya, dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang tentunya tidak sama dengan mahabbahnya makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Iya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau adalah orang yang paling afdal dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis ini sekaligus isyarat terhadap kekhilafahan beliau, ya, bahwa beliau adalah khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Dan Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab At-Taimi. Ya, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sahaba bil ijma'. Ya. Meninggal pada tahun ke-13 Hijriah dalam umur 63 tahun radhiyallahu taala anhu. Baik. Lalu beliau mengatakan, al-muallif mengatakan, ya, mengutip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagai kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid pada akhir hayat beliau. Ini larangan yang pertama. Yakni pada hadis Jundub bin Abdullah, ya, 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian yang kedua, summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian beliau melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Iya. Jadi 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan larangan beribadah di kuburan. Iya. Ini larangan beribadah di kuburan. Bagaimana lagi kalau orang beribadah kepada kuburan tersebut? Tentunya lebih dilarang lagi. Dan itulah tujuan pelarangannya. Jangan sampai nanti kuburan itu yang diibadahi. Maka betapa pentingnya permasalahan ini. Pada akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau larang. Menjelang kematian beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau larang lagi. Seperti dalam hadis Aisyah yang telah kita sebutkan. Iya. Dan sepanjang hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperingatkan akan bahaya kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwasannya permasalahan ini bukan permasalahan sepele. Lalu beliau mengatakan, "Wassalatu indaha min dzalik wa in lam yubna masjidun." Dan salat di sisi kuburan itu, ya, apakah di sampingnya, di depannya, di belakangnya, itu bagian dari atau termasuk dalam larangan tersebut. Walaupun tidak dibangun masjid di situ. Walaupun tidak dibangun masjid di situ. Ya, jadi maknanya mencakup. Apakah dibangun masjid? Atau kuburan ditaruh di dalam masjid? Ataukah tidak membangun apa-apa tetapi sholat di situ? Ya. Karena mengagungkan makhluk yang ada di situ. Ini diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Dan Nabi SAW juga dalam salah satu hadis mengatakan dalam riwayat Muslim, la tajlisu alal kubur wala tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah kalian sholat kepadanya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hadis ini, fihi tasrih bin nahi anis salati ila qabr. Dalam hadis ini terdapat larangan tegas ya, sholat menghadap kepada kuburan. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, wa akrahu an yu'azzama makhluk. Dan aku tidak suka apabila makhluk itu diagungkan. Hatta yuja'ala qabruhu masjidah. Sampai-sampai menjadikan kuburannya sebagai masjid. Makhafatal fitnah alaih. Karena jangan sampai orang yang melakukan itu, mengagungkan orang saleh sampai menjadikan kuburannya sebagai masjid, akan tertimpa fitnah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala man ba'dahu minan nas. Dan juga akan menimpa kepada orang yang setelahnya, yaitu orang-orang yang menyaksikannya. Ya. Seorang tokoh agama, seorang kiai datang di kuburan orang saleh, berdoa kepada Allah di kuburannya. Iya. Bisa jadi Allah, dia tergoda oleh syaitan untuk beribadah kepada kuburan tersebut, kepada penghuni kubur tersebut. Awalnya dia berdoa kepada Allah, tetapi lama kelamaan dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Kalaupun dia selamat, maka sangat dikhawatirkan orang-orang yang melihatnya atau para pengikutnya menyangka dia beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Ini maksud perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa huwa ma'na qawliha. Kemudian beliau mengatakan ini makna perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, khusyia ayyutakhadha masjida. Ya. Karena dikhawatirkan apabila kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan akan dijadikan sebagai masjid, ya, akan dijadikan sebagai masjid. Maka para sahabat ya, menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha karena khawatir jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Sesungguhnya para sahabat tidak pernah membangun di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masjid. Ya. Jadi para sahabat tidaklah melakukan itu. Sehingga kalau ada generasi setelah sahabat yang melakukannya, itu bukan sebagai dalil bolehnya membangun kuburan di masjid. Karena para sahabat tidak melakukan itu. Iya. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjida. Dan setiap tempat yang digunakan untuk sholat itu dinamakan masjid, meskipun tidak dibangun sebuah bangunan. Jadi maksudnya larangan itu mencakup sholat di kuburan meskipun tidak dibangun masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Dijadikan untukku hamparan bumi ini masjid dan alat untuk bersuci. Artinya, di mana saja di bumi ini boleh seorang muslim melakukan sholat kecuali di pekuburan dan kamar mandi atau WC. Ya. Al-maqbaratu wal-hammam. Ya. Baik. Maka dari penjelasan ini ya, sangat jelas sekali akan bahayanya ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan-kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut dengan larangan yang keras. Iya. Sebab hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin seorang mengatakan, bagaimana dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dibangun di atas kuburan. Bahkan dibangun di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sendiri yang membangunnya bersama para sahabatnya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggal, masjid itu sudah dibangun. Tidak bisa dikatakan masjid itu dibangun di atas kuburan beliau. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di masjid, tapi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga tidak bisa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di masjid. Iya. Hanya saja ketika kaum muslimin sudah begitu banyak, ya, banyak yang masuk Islam sehingga perluasan masjid dibutuhkan, pada akhirnya rumah Aisyah yang berdekatan dengan masjid itu masuk, ya, ke dalam areal masjid. Ya. Masuk ke dalam areal masjid. Baik. Ini sisi yang kedua, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya tidak dikubur di masjid. Ya, tetapi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sisi yang ketiga, bahwasannya dimasukkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid itu bukanlah perkara yang dibolehkan oleh para sahabat. Ya. Karena pada masa itu, ya, para sahabat tinggal sedikit sekali yang hidup. Ya. Dan penguasa waktu itu dari generasi tabi'in. Ya. Dan para sahabat tidak membolehkan hal tersebut. Ya. Bahkan sebagian ulama besar dari kalangan generasi tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyib itu mengingkari hal tersebut. Oleh karena itu, perbuatan memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid bukan sebagai dalil. Ya. Karena tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian sisi yang keempat, ya, bahwasannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukum tidak dikatakan berada di dalam masjid. Secara hukum tidak dikatakan berada di dalam masjid. Walaupun kenyataannya sudah ada di dalam masjid secara fisiknya. Iya. Apalagi kuburan beliau berada di dalam ruangan khusus, ya, yang terpisah dari masjid. Sedangkan masjid tidak dibangun di atas kuburan tersebut. Ya. Oleh karenanya, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat dindingnya, artinya dinding ruangan yang menutupinya itu menyimpang dari arah kiblat. Sehingga tidak memungkinkan seseorang untuk sholat menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi tidak memungkinkan seseorang untuk sholat menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dindingnya dibuat menyimpang dari arah kiblat. Iya. Adapun orang yang membangun masjid di kuburan, ya, karena mengagungkan kuburan tersebut, tentunya keadaannya sangat berbeda. Karena Masjid Nabawi bukan dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dibangun di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasannya tidak boleh seorang membangun masjid di kuburan dengan berdalil, ya, dengan berdalil kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Nabawi. Iya. Padahal dia sudah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Baik. Kemudian dalil yang terakhir, qala al-musannif rahimahullahu taala wa li Ahmad bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an. Diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, secara marfu'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya wal ladzina yattakhidhuna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, mereka itu masih hidup. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam sahihnya. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita dua bentuk. Ya, orang yang paling buruk dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika terjadinya hari kiamat. Ya. Karena hari kiamat itu terjadi pada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan orang-orang yang beriman, sehingga yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tidak ada lagi di muka bumi ini yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Maka hadis ini menunjukkan peringatan yang keras. Ya. Peringatan yang keras dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sebab hal tersebut adalah wasilatun ila syirk. Ya. Sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka belum menyekutukan Allah, tetapi baru melakukan sarana yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai min syirarin nas, di antara manusia yang paling terburuk. Maka bagaimana lagi kalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh itu sudah terlarang, bagaimana lagi kalau dia beribadah kepada orang saleh tersebut? Itu tentu lebih terlarang lagi. Iya. Maka jelas sekali hadis ini menunjukkan orang-orang yang menguburkan orang saleh di masjid atau mengagungkan kuburan-kuburan orang saleh termasuk syirarul khalq, ya, seburuk-buruknya makhluk. Iya. Dan hari kiamat itu tidak akan tegak kecuali atas orang-orang yang paling buruk, ya, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita bahayanya, ya. Bahayanya menjadikan kuburan-kuburan orang saleh atau mengagungkan orang saleh sampai menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Iya. Hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat tidak kemudian berdatangan di kubur beliau untuk beribadah di situ. Bahkan mereka sengaja menyembunyikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir jangan sampai dijadikan, ya, sebagai tempat ibadah. Karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan bab ini peringatan dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, barusan kita sudah mendengarkan kajian kitab tauhid dari Al-Ustaz Abu Abdullah Sofyan. Dan untuk selanjutnya insyaallah kita akan memasuki ke sesi pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa bedanya atau artinya mahram dan muhrim? Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Sedangkan muhrim adalah orang yang melaksanakan ihram, yaitu ihram haji atau ihram umrah. Itu artinya muhrim. Baik. Bolehkah seorang istri berdandan dan berpakaian seperti yang di luar rumah? Soalnya suami tidak lepas dari keluar rumah, seperti ke masjid, ke warung, ke pasar, dan otomatis mungkin suami melihat perempuan-perempuan. Apakah boleh berdandan dan berpakaian seperti mereka? Wanita dianjurkan untuk berdandan dengan dandanan yang paling cantik untuk suaminya, ya. Untuk suaminya, bukan untuk yang lainnya, ya. Maka hal ini disyariatkan selama tidak menyerupai dandanan orang-orang kafir dan wanita-wanita fasiqah, ya. Jadi hal tersebut justru disyariatkan, ya. Di antara hikmahnya, ya, seperti yang sudah dipahami, yang sampai suaminya ini berpaling kepada wanita lain. Ini di antara hikmahnya, ya. Dan sangat ironi, ya, sebagian wanita kalau di rumah, ya, dia tidak berdandan untuk suaminya, malah ketika dia mau keluar rumah, ya, pergi belanja ke pasar, ya, dia berdandan sejadi-jadinya, ya, untuk dinikmati semua orang yang melihatnya. Allahul Musta'an, ini merupakan kesalahan wanita yang banyak tersebar. Baik. Tetapi harusnya dia berdandan hanya untuk suaminya. Wallahu a'lam. Apakah paman boleh menikah dengan ponakan? Tidak boleh, ya. Sebab termasuk mahramnya, ya. Termasuk mahramnya. Ini tidak boleh. Paman tidak boleh menikah dengan ponakannya, ya. Jadi seseorang tidak boleh menikah dengan anak saudaranya, ya. Anak adiknya atau anak kakaknya tidak dibolehkan, sebab itu adalah termasuk mahramnya. Iya. Bagaimana hukumnya makan daging sembelihan akikah yang sudah meninggal? Tidak masalah, akikah orang yang sudah meninggal. Bagaimana dengan hukum daging sembelihan 40 harian atau 100 harian? Ya. Selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah, hukum asalnya daging itu halal. Ya. Ini sama dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya makanan tahlilan? Boleh atau tidak dimakan? Baik. Hukum asalnya makanan itu halal, ya, selama itu bukan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Tetapi dia menjadi haram apabila di dalam memakan makanan tersebut terkandung bentuk pertolongan, ya, kepada kebid'ahan tersebut, ya. Misalkan kalau kita makan, orang bid'ahnya akan semakin menjadi-jadi. Iya. Atau bisa membuat kita lemah untuk mengingkari kemungkaran tersebut, atau bisa membuat orang yang melihatnya itu salah paham, ya, menganggap kita juga mendukung acara tersebut, maka tidak boleh dimakan. Atau dimakan di rumah, ya, di rumah duka, ya, ini tidak boleh makan-makan di rumah duka, ya, sebab Nabi SAW telah melarang, sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, "Kunna na'uddu ala 'abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa sun'ahum lit'am min an-niyahah." Dahulu kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu menganggap berkumpul-kumpul di rumah, ya, berkumpul-kumpul di rumah orang yang mati setelah dia dikuburkan, kemudian makan-makan di situ, itu termasuk kategori meratapi mayyit. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wa akrahul ma'tam." Ya, dan aku membenci makan-makan di rumah orang yang kedukaan, ya, yang meninggal salah seorang keluarganya. Baik, wallahu alam. Di kampung saya sering ada acara syukuran, nikah, khitan, rumah baru atau lahiran. Sering diisi pengajian oleh ustaz setempat, tapi sering tawassul pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Syirik atau tidak? Soalnya sudah meninggal. Baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sebenarnya salah seorang ulama ahli sunnah. Salah seorang ulama ahli sunnah, meskipun pada beliau ada kritikan-kritikan dari ulama yang lainnya yang berhubungan dengan kecenderungan kepada tasawuf. Baik. Namun asalnya beliau adalah ulama ahli sunnah. Hanya saja banyak ajaran-ajaran yang dinisbatkan kepada beliau, dan itu belum tentu berasal dari beliau. Hanya orang mengatakan ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal itu belum tentu diajarkan beliau. Dan ada sebuah kitab yang khusus ditulis menjelaskan tentang karamat-karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kebanyakan itu dusta. Kebanyakan itu dusta. Dusta dari penulisnya, bukan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga dari situ banyak orang kemudian mengkultuskan, dan berlebih-lebihan di dalam menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai-sampai menjadikan beliau untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawassul di sini kalau yang maksudkan dia berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka tidak diragukan lagi hal itu adalah kesyirikan, asyirkul akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, menyebabkan dia murtad. Sebab doa itu ibadah. Kalau dia berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti dia beribadah kepada beliau, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah dengan misalkan kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah kabulkanlah doaku, maka ini termasuk kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bisa syirik dan bisa juga bid'ah. Baik. Adapun sekedar mengirim surat Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ini juga termasuk kebid'ahan. Sebab tidak ada dalil bahwasannya Al-Quran, kita membaca Al-Quran kemudian kita peruntukkan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Jadi hal tersebut minimalnya adalah bid'ah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani meskipun dia mengatakan tawassul. Wallahu alam. Adakah riwayat yang sahih atau dhaif tentang Allah menurunkan berbagai penyakit pada hari tertentu? Dan bagaimana dengan salat atau doa rebu bekasan yang biasa orang-orang lakukan? Tidak ada dalil yang kami ketahui, wallahu alam, tentang hari yang khusus Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit. Adapun tentang salat atau doa rebu bekasan, yakni rabu khusus, yaitu rabu terakhir yang ada di bulan Safar. Ini amalan sebagian orang, bahwasannya barangkali hanya ada di Indonesia ini. Pada rabu terakhir di bulan Safar, mereka melakukan amalan-amalan tertentu dan doa-doa tertentu, dengan satu keyakinan tertentu bahwa hari Rabu terakhir di bulan Safar itu ada keyakinan-keyakinan mereka akan terjadi sesuatu, sehingga mereka melakukan amalan-amalan khusus. Hal ini termasuk kebid'ahan, termasuk perbuatan bid'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengantarkan kepada at-tatayyur, kesyirikan kepada at-tatayyur, yakni menganggap bahwasannya waktu atau hari tertentu bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Seperti orang-orang yang menganggap

adanya selamatan gusaran dan peperan, ya, maka hal itu termasuk bentuk kebid'ahan. Kalau di situ ada permohonan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ya. Saya telah menyampaikan dan menjelaskan tentang Allah di atas arsy, namun mereka tetap menolaknya. Bagaimana hukum orang tersebut? Bahkan mereka seorang kiai dan tahu dalilnya, tapi tidak percaya. Kafirkah orang tersebut? Baik. Orang yang menolak, ya, untuk meyakini Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh, ya, istiwa di atas arsh, maka dia kafir. Sebab dia menolak Al-Quranul Karim yang telah mengabarkan Ar-Rahman alal arsh istawa, Allah yang maha penyayang bersemayam di atas arsh. Ya. Jangankan satu ayat, satu huruf saja, ulama seluruhnya sepakat. Siapa yang menolak satu huruf dalam Al-Quran, maka dia kafir. Ya. Siapa yang menentang atau menolak, tidak setuju dengan satu huruf dalam Al-Quran, maka dia kafir. Bagaimana lagi kalau dia menolak satu ayat? Bahkan lebih dari tiga ayat. Ulama menjelaskan ada tujuh ayat yang secara tegas, ya, itu menetapkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu istiwa di atas arsh. Istiwa di atas arsh. Adapun ayat-ayat yang ya bisa dijadikan syahid itu lebih banyak. Baik. Jadi sampai kata al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, siapa yang mengatakan saya tidak tahu Allah di langit atau di bumi, dia juga kafir. Atau siapa yang ragu Allah di atas arsh, dia juga kafir. Sebab dia belum beriman. Keraguan itu, keimanan itu adalah keyakinan. Sehingga orang yang ragu, dia juga kafir. Iya. Hanya saja, kita tidak boleh langsung mengkafirkan seseorang, ya, sebab bisa jadi adanya penghalang-penghalang tertentu yang tidak bisa, ya, kita langsung mengkafirkan seseorang. Ya. Seperti adanya ta'wil, ya, adanya tafsir yang orang tersebut mengira tafsir ayatnya seperti itu. Ya, di antaranya mereka mentafsir dengan tafsir yang batil. Ya. Mereka tafsir istiwa, ya, istiwa Allah di atas arsh dengan al-quwah atau istaulah, ya, istila, ya, penguasaan. Maka yang seperti ini tidak bisa langsung dikafirkan. Ya. Tetapi harus ditegakkan hujah kepadanya dahulu. Ditegakkan hujah kepadanya dahulu. Dan urusan kafir mengkafirkan itu bukan urusan kita. Ya. Urusan kafir mengkafirkan itu bukan urusan kita, tetapi urusan para ulama besar. Ya. Dan lebih khususnya, urusan ini adalah urusan mahkamah. Ya. Urusan kafir mengkafirkan ini adalah urusan mahkamah. Yang penting bagi kita, kita tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga tidak selayaknya, ya, kita mengikuti orang tersebut, ya, atau tidak selayaknya kita pun melakukan yang seperti dia, ya, karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal itu adalah kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebab pengingkaran terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Innalillah wa inna ilaihi. Selanjutnya bagi antum sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antum bisa menghubungi di nomor HP 08 13 949 72127, 08 13 949 72127. Dan juga Saralin juga antum juga bisa mengirimkan surat ke kami, yaitu Pondok Ma'had An-Nur Al-Asari, Kedung Bendal, Banjarsari. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin ini akhir perjumpaan kita pada kajian kita kali ini. Insyaallah mudah-mudahan besok kita akan berjumpa kembali di waktu dan jam yang sama, pada kajian yang sama, masih di saluran 107,7 Radio Dakwah Salafiyah. Mungkin itu akhir dari penjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.